anak katak yang sombong. Di tengah padang rumput yang sangat luas, terdapat sebuah kolam yang dihuni oleh berpuluh-puluh katak. Di antara katak-katak tersebut, ada satu katak yang bernama Froggy. Dia adalah katak yang paling besar dan kuat. Karena kelebihannya itu, Froggy menjadi sangat sombong. Dia selalu merasa tidak ada anak katak lainnya yang dapat mengalahkannya. Sebenarnya, kakak Froggy sering menasihati agar Froggy tidak sombong pada teman-temannya. Tetapi, nasihat kakaknya tidak pernah dihiraukan. Hal ini menyebabkan teman-temannya mulai menghindarinya, hingga Froggy tidak punya teman bermain lagi. Pada suatu pagi, Froggy berlatih melompat di padang rumput. Ketika itu juga, ada seekor anak lembu yang sedang bermain di situ. Sesekali, anak lembu itu mendekati ibunya dan menyedot susu. Anak lembu itu gembira sekali. Dia berlari-lari sambil sesekali memakan rumput yang segar. Secara tidak sengaja, lidah si anak lembu terkena tubuh Froggy. Huh, beraninya anak ini mengusikku, kata Froggy dengan marah sambil menjauhi anak lembu. Sebenarnya, anak lembu tidak berniat mengganggunya. Sambil terengah-engah, Froggy sampai di tepi kolam. Melihat Froggy kelelahan, teman-temannya pun menjadi heran. Hai Froggy, kenapa kamu terengah-engah dan wajahmu pucat sekali? Tanya temannya. Tidak apa-apa, aku hanya cemas. Lihatlah padang rumput itu. Aku tak tahu makhluk apa itu, tapi makhluk itu sangat sombong. Makhluk itu hendak menelanku, kata Froggy. Kakaknya yang baru tiba di situ pun menjelaskan. Froggy, makhluk itu anak lembu. Sepengetahuan kakak, anak lembu tidak jahat. Mereka biasa dilepaskan di padang rumput ini setiap hari, kata kakaknya. Tidak jahat? Kenapa kakak bisa bilang seperti itu? Aku hampir ditelannya tadi, kata Froggy. Tidak mungkin, Froggy. Lembu tidak makan katak atau ikan, tetapi hanya makan rumput. Jelas kakaknya. Saya tidak percaya, kak. Tadi aku dikejarnya dan hampir ditendangnya, kata Froggy. Wahai teman-teman, aku sebenarnya bisa melawannya dengan mengembungkan diriku, kata Froggy dengan sombong. Lawan saja, Froggy. Kau pasti menang, teriak teman-temannya. Sudahlah, Froggy. Kamu tidak akan dapat menandingi lembu itu. Perbuatanmu itu berbahaya. Hentikanlah, kata kakak Froggy berulang kali. Tetapi, Froggy tidak peduli nasihat kakaknya. Froggy terus menggembungkan dirinya karena dorongan teman-temannya. Padahal, sebenarnya teman-temannya ingin memberikan pelajaran kepada Froggy yang selalu sombong. Setelah itu, Froggy tiba-tiba jatuh lemas. Perutnya sakit dan perlahan-lahan dikempiskan kembali. Kakak dan teman-temannya menolong Froggy yang lemas kesakitan. Akhirnya, Froggy malu dengan sikapnya yang sombong yang merugikan dirinya sendiri. Teman-teman, janganlah menjadi makhluk yang sombong dan angkuh, karena kesombongan akan mengakibatkan banyak kerugian.